apa yang terjadi, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, sampai sekarang kita ternyata sudah di penghujung bulan Ramadan, ya, sudah di hampir masuk 10, nah, hari pertama di bulan Syaban. Nah, sementara kita ingin Ramadan itu Ramadan yang penuh berkah, dan belum tentu yang kita, nah, jangan merasa bahwa nanti bulan Ramadan ini kita akan bisa sempurna, belum tentu. Godaan semakin banyak dan juga usia kita, siapa yang tahu? Allah menyebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang dia itu tahu di mana dia akan mati. Nah, ini kita kalau kita lihat hal-hal yang lalu, ya, kita cermati dengan kemudian apa berharapan kita untuk antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang besok ini terhapus dosa-dosa yang kita lakukan, yang itu sudah disebutkan para ulama, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, tapi dengan kita selama itu 11 bulan itu meninggalkan dosa-dosa atau menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Tapi subhanallah, coba kita lihat. Kita jujur, kita lihat, hitungkan lagi, koreksi lagi, buka lagi lembaran. Begitu selesai Ramadan, masuk bulan Syawal. Nah, dosa apa yang kita lakukan? Nah, dosa yang besar itu dosa yang di situ apa namanya? Ada ancaman neraka. Ada laknat. Diancam dengan hukuman had di dunia. Nah, ya, nah, dilaknat, kemudian apa lagi? Yang dimurkai, dinyatakan hapus keimanannya. Nah, ini termasuk dosa-dosa besar yang itu sebagian apa yang sudah disebutkan sebagian ulama, ya, 700, ya, itu lebih dekat daripada sekedar 70. Artinya kalau misalnya dihitung-hitung, mulai dari yang dilakukan oleh mata, telinga, bagian luar anggota badan kita, sampai dalam hati, itu bisa sampai 70 atau sampai 700. Nah, dosa-dosa besar itu. Nah, coba kita cermati. Sementara kita ingin Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat itu menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Nah, nah, kesempatan-kesempatan ini untuk kita mengingatkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Anak kiaskan kemarin itu ra'yu, ya, murni dari anak, artinya anak belum pernah tahu. Tapi seperti kita mau sholat, sholat itu kita tidak perlu membersihkan badan, ya, berwudu, tidak suci pakaian, suci tempat, bersih tempatnya untuk kita sholat. Nah, seperti itu pula mestinya kita dengan Ramadan ini, kita menyambut dan menghadapinya dengan hati yang betul-betul siap untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Seperti kita siap untuk melakukan sholat. Nah, entah itu sholat fardu, apalagi ataupun sholat sunnah. Nah, apa persiapan kita ini ketika kita mau sholat? Kan kita juga ada salah satu di antara bentuk yang apa namanya persiapan itu lahir batin itu dengan berwudu kita membersihkan anggota badan yang memang, nah, selalu langsung bersentuhan dengan dosa, tangan, ya, muka. Tangan, kaki, kepala, telinga, ini hal-hal yang bersentuhan langsung sehingga dibersihkan dengan air wudu. Nah, di samping membersihkan dari sisi hissi, ya, kita membersihkan dengan membasuh, menggosoknya, juga dari sisi maknawi yang dikatakan oleh Rasulullah, gugur bersamanya, bersama tetesan terakhir itu apa? Kesalahan-kesalahan orang itu. Yang itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau dia bisa menghadirkan di dalam ketika dia berwudu itu apa? Dia tahu ini adalah perintah dari Allah, ini adalah sunnah, dan dia ingat bahwa dengan dia berwudu itu dia berharap dosa-dosanya berguguran dengan tetes-tetes air tadi. Nah, ini kan persiapan kita. Kemudian setelah kita berwudu, kita minta lagi kepada Allah, Allah maj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin dalam doa. rangkaian doa. Doa selesai, selesai wudu, setelah kita tasyahud, ya. Nah, kemudian baru kita melangkah ke tempat sujud, tempat sholat kita. Kan itu persiapan. Nah, seperti itu, kalau kita lihat di salafun salih, misalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin rahimahullah min ahli bait, min a'immati ahli bait, beliau sampai menggigil pucat. Nah, pucat ketakutan. Selalu setiap kali berwudu seperti itu keadaan beliau. Ditanya, kenapa? Karena sebentar lagi saya akan berhadapan dengan zat penguasa jagat raya. Jabarus samawati wal ard. Itu membuat beliau takut. Nah, ini persiapan untuk sholat. Nah sementara, ya itu kan nanti kan terlihat. Ya. Nah, ini Ramadan. Ramadan termasuk ibadah yang mulia. Yang ini menjadi apa namanya, menampakkan kejujuran iman seseorang. Nah, sangat mulia ini sampai Allah menyebutkan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan bani Adam itu adalah untuk dia. Untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Ana wa ana ajzi bih. Nah, dan aku yang membalasinya. Aku yang membalasinya. Tidak ada orang yang tahu dia puasa atau tidak kecuali Allah. Kalau dia jujur memang berpuasa, nah, puasa dengan sebenarnya puasa, nah, itu ganjaran yang dapat. Yang dia artinya mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Nah, ini yang kita persiapkan. Kita ingin Ramadan besok ini, ya, dan belum tentu juga nanti kita akan keluar dari Ramadan ini bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sebagaimana kalau misalnya kita sholat, diingatkan kita, sallu sholata muaddi. Sallu sholata muaddi. Apa sallu sholata muaddi? Sholatlah kamu seperti sholat orang yang mau berpisah. Yang setelah itu tidak akan sholat lagi, disolatkan. Sholat orang yang mau mati. Nah, puasalah kita hendaknya seperti puasanya orang yang tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan besok. Ramadan berikutnya. Nah, akhirnya dengan sungguh-sungguh kita menyambut bulan Ramadan ini, ya, dengan artinya kita bersihkan hati, kita bersihkan amalan-amalan kita. Lebih-lebih lagi kalau misalnya selama 11 bulan atau 10 bulan keluar dari Ramadan, ternyata banyak dosa besar yang kita lakukan, yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh kaki, telinga, atau mungkin yang tidak terlihat, ya, akal kita, pikiran kita, hati kita, khayal kita, ada kekibiran, ada ujub, ini kan dosa besar ini. Jadi kita jangan remehkan masalah yang dalam hati ini, luar biasa beratnya untuk kita untuk disembuhkan. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau ada di dalam hati seorang itu kibir, ada hasad, itu sebaik apapun, sehebat apapun dia beramal, kalau dua hal ini ada di dalam dirinya, itu sia-sia. Ya. Hilangnya gunung, lepasnya gunung dari tempatnya, tercabutnya gunung dari tempatnya, itu lebih mudah daripada menghilangkan kibir dan hasad di dalam hati. Semakin dia bersemangat, dan tapi itu tetap ada, dia semakin hancur. Bukan semakin baik. Hasad lihat orang lebih baik dari dia. Ya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, merendahkan yang lain. Percuma. Rasulullah sendiri menyebutkan, "Man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr, nam la yadkhul jannah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqal habatin min kibr." Atau mithqal dzarratin min kibr. Ada semacam kibir yang sangat kecil dalam hatinya. Merendahkan orang lain, ya. Meremehkan orang lain. Menganggap dirinya hebat, lebih baik dari orang lain. Menolak yang hak. Ini hal-hal yang yang perlu kita waspadai, terutama yang masalah-masalah qalbiyah ini yang paling sering dilalaikan. Ya, paling sering dilalaikan. Padahal itu kunci. Dan baiknya perbuatan amalan kita, kesiapan kita nanti menyambut Ramadan kalau memang hati itu sudah siap. Maka yang di bulan-bulan seperti ini, terutama di bulan Syakban ini, perbanyaklah amalan. Saat-saat seperti inilah kita berusaha untuk betul-betul bertobat kepada Allah. Nah, ya, ditambah lagi keutamaannya memang Rasulullah banyak beramal di bulan ini, tambah lagi kita memang ya, melihat ke belakang dan kita berharap. Nah, kita berharap masuk ke dalam bulan Ramadan nanti kita betul-betul siap lahir batin untuk beramal di bulan yang penuh berkah ini. Allah sebut ini disebutkan oleh para yang dalam hadis juga menukil penjelasan dalam hadis bahwa Ramadan ini ampunan, bulan rahmat, kemudian bulan terbebasnya orang-orang yang melakukannya itu dari neraka dengan banyaknya ini fadail-fadailnya. Tapi yang diingatkan oleh Rasulullah supaya kita mendapatkan ampunan itu di bulan Ramadan itu, yakini kita mengamalkan yang artinya berpuasa itu didorong oleh keimanan kita. Ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan betul-betul kita mengharapkan ridha Allah. Betul-betul ini karena ini tunduk dan takut kepada Allah menjalankan puasa tersebut. Nah, kemudian ini dalam sebagaimana dalam hadis itu juga didorong oleh rasa ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang mendorong, yang mestinya kita jadikan pendorong untuk kita berpuasa di bulan Ramadan besok. Imanan wa ihtisaban. Iman, karena ini adalah memang salah satu bentuk wujud kita membenarkan, mengakui ini adalah perintah dari Allah. Nah, ya, ketundukan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah mendorong kita untuk melakukan ini dengan sempurna. Semakin kuat imannya, semakin yakin dia bahwa ini adalah perintah dari Allah dan dia memang mengharapkan segala-galanya dari Allah, itu membuat dia sempurna mengerjakan puasa. Tidak ada waktu di bulan-bulan Ramadan itu dengan yang tercecer sia-sia. Nah, ya, kalaupun dia diam, tidak mungkin tidak zikir, artinya tidak membaca Al-Qur'an, tidak bunyi salat. Ya, diam pun dia, hatta tidurnya ibadah. Nah, artinya dia bukan artinya seperti orang kebanyakan orang, ya, kalau misalnya malamnya begadang, ya, main entah apa yang dilakukannya, ngobrol atau nonton wayang atau sinetron atau bola, hal-hal yang lahun lah. Nah, kemudian nanti menjelang supaya nanti nggak kebablasan, ya ini khawatir lewat sahurnya, nah, belum lagi sahur, belum lagi waktunya fajar. Jam-jam 2 itu belum fajar, masih malam, udah sahur dia. Habis itu tidur sampai siang, sampai sore. Nah, ini mungkin mengingatkan, apalagi di bulan Ramadan itu bulan-bulan yang penuh berkah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ya. Enggak ada man dalladzi mata'aqat wa man lahu husna faqat. Enggak ada orang yang baik terus selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Malaikat, mana ada yang buat salah? Nah, ya, kita semua jatuh ke dalam kesalahan. Dalam pelajaran yang kita lalu, ya, kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu adalah khata, banyak salah, sering salah. Banyak salahnya, sering salahnya. Nah, sering salahnya. Itu manusiawi. Manusia selama dia bukan nabi, ya. Nah, nabi itu namanya maksum. Ya, kalau kita yang bukan nabi ini, dia salah, itu manusiawi. Bahkan nabi aja merasa bersalah. Ya, merasa meminta ampun kepada Allah karena kesalahan. Walaupun itu bukan kesalahan. Nah, ya, mereka memandang diri mereka salah. Padahal kalau kita lihat bukan satu kesalahan, tapi lihat mereka. Apalagi kita, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Dan siapa yang dirinya baik terus selalu? Nah, ini bulan Ramadan ini, bagaimanapun dosa kita besarnya, maksiat yang kita lakukan, maka kita berharap, ya, dengan kita mempersiapkan diri di bulan Syakban ini, ya, memperbanyak amalan, ya, memperbanyak hidupkan sunnah bagi mereka mungkin yang mampu dengan puasa. Puasalah. Sebagian ulama menyebutkan kalau memang dia kebiasaannya puasa, lanjutkan sampai bahkan mungkin menjelang yakni Ramadan masuk. Ada lagi yang mengatakan, yakni sebagian mengatakan kalau sudah sampai nisfu Syaban, mungkin dia berhenti. Artinya jangan teruskan lagi puasanya. Ini al-qaul, ini satu pendapat, ya. Nah, jadi kalau memang dia memang terbiasa, silakan terus mungkin puasa Daud, puasa Senin, ya. Nah, nah ini kesempatan buat kita untuk artinya mungkin dari sisi fisiknya, dunianya melatih kita untuk enggak kaget ketika bulan Ramadan, kan gitu. Tapi dari sisi masyaallah ini dunia ini ukhrawinya kita mengamalkan sunnah. Nah, kita juga berusaha untuk membersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah, bukan artinya ini khusus di bulan ini saja, setiap saat. Nah, bahkan ketika kita di bulan Ramadan pun perbanyak taubat supaya kita betul-betul nanti lepas dari Ramadan itu betul-betul seperti yakni ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Kayau min waladathu ummuh, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, tidak lagi dosa yang kita bawa. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan kita jadi orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW masuk bulan Ramadan kemudian keluar tapi tidak mendapatkan ampunan. Ya, rahiman kumrin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Nah, alangkah jauhnya, alangkah sialnya, alangkah kecewanya orang yang masuk bertemu bulan Ramadan, dia masuk berada di bulan Ramadan tapi kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Nah, ya. Jadi kalau sudah tidak diampuni berarti apa? Amalan-amalan dia selama ini di bulan Ramadan itu lam tuqbal. Allah menyebutkan juga dalam firman-Nya wa ma'nam innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, bahwasanya Allah itu tidak lain menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dari orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa itu akan berdampak positif, ya, seperti disebutkan oleh mereka para ulama. Nah, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Apa yang terbiasakan di bulan Ramadan itu akan terbang. Setelah apanya keluar dari Ramadan. Nah, persiapan itu dimulai dari sekarang sebelum kita lupa. Ya, sebelum kita terlanjur nanti tahu-tahu ya ternyata sudah sepekan lagi Ramadan. Ini masih jauh, masih punya kesempatan banyak. Perbaiki apa yang tersisa. Ya, kita benahi diri, kita mohon ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyak dengan sungguh-sungguh, kemudian memperbaiki ibadah-ibadah yang mungkin kita yakni keteter melakukannya, lupa sholat jamaah, nah perbaiki. Nah, atau mungkin hal-hal yang mungkin kita langgar dalam hubungan kita dengan sesama diperbaiki, ya, supaya kita betul-betul dalam keadaan masuk bulan Ramadan itu kita betul-betul siap, ya, betul-betul siap mendapatkan yakni karunia dari Allah, diberi taufik oleh Allah. Nah, Allah juga sudah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang sungguh-sungguh di jalan kami akan ditunjukkan dia jalan-jalan kami, dimudahkan oleh Allah kepada yang memang kita nampak Allah terlalu mulia untuk melihat hamba yang sudah bersungguh-sungguh mati-matian yang ingin memperbaiki diri untuk mendapatkan nilai di dalam Ramadan ini yang terbaik, kemudian menjadi kecewa. Tidak, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tapi dengan betul-betul sungguh-sungguh kita berharap artinya di bulan-bulan yang mulia ini, ya, kita mengadakan persiapan mungkin. Ya, mereka yang mau mengamalkan sunnah ini dianjurkan, ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah, apalagi puasa. Nah, kemudian yang paling penting lagi tadi membersihkan hatinya untuk betul-betul siap dalam untuk dia menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, bulan Al-Qur'an, dan hati itu adalah wadah Al-Qur'an. Nah, maka ya, pada hari-hari yang mungkin walaupun masih panjang ini, mari kita gunakan kesempatan, ya. Nah, sekedar faedah disebutkan di dalam di sebagian ulama yang meringkas artinya menjelaskan hadis Rasulullah SAW dan menerangkan bahwa Ramadan itu adalah bulan ampunan. itu ada beberapa sebab maghfirah di bulan Ramadan itu. Yang pertama asyam bin nahar, ini puasa di siang harinya, kemudian didasari iman kepada Allah dan ihtisab, imanan wahtisaban di siang harinya. Nah, kemudian yang kedua al-qiyamu billail. Nah, juga dengan al-iman ya, imanan wahtisaban, iman kepada Allah dan ihtisab mengharapkan pahala. Tadi ini sebab yang pertama puasa di siang harinya, yang kedua ini qiyamul lail. Nah, yang ketiga qiyamul lailatul qadar. Ada hadisnya kan? Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cari. Artinya apa ini? Itu upaya kita mencari di bulan Ramadan itu. Nah, kalau misalnya 10 hari itu saya i'tikaf, fadhal. Jadi usahakan untuk i'tikaf. Nah. Kemudian yang keempat, as-shadaqah. Ya, shadaqah. Ya, shadaqah itu termasuk di antara amalan-amalan yang besar. Kemudian ini sudah kita lewati juga dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, as-shadaqah itu burhanun, ya. Sedekah itu burhan, tanda jujurnya buktinya keimanan seseorang. Yang kelima al-umrah. Nah, mereka yang umrah di bulan Ramadan ini masya Allah mendapatkan luar biasa, seperti nilainya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam ad-du'a. Nah, doa, banyak-banyak doa, lebih-lebih ya di waktu-waktu yang mustajab. Nah, dan tumbuhkan, tampakkan kepada Allah, walaupun Allah Maha tahu, tampakkan bahwa keadaan kita itu memang butuh dengan apa yang kita minta. Jangan kita berdoa ogah-ogahan. Jangan berdoa ya kayak kita sesama kita buat Allah. Ya kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih ya sudah. Ya enggak seperti itu doa itu. Betul-betul tunjukkan kepada Allah bahwa kita butuh kepada apa yang kita minta. Nah, makanya digambarkan oleh Ibnu Qayyim itu kalau mau bentuknya, konkretnya, bayangkan Anda sedang di lautan di atas kapal terapung di atas satu potong kayu di tengah laut sendirian. Nah, coba bayangkan. Ya. Nah, peringat Allah gimana kira-kira? Seperti itu orang yang betul-betul dia nampakkan yakni keadaan dirinya. Luar biasa bergantungnya kepada Allah. Dan tapi syarat-syaratnya, jauhkan diri dari makanan yang haram, bertauhid yang paling utama juga sebab maghfirah ya di bulan Ramadan itu juga. Nah, isi dengan tauhid itu sudah disebutkan tadi dengan iman dan wahdisaban juga termasuk dalamnya at-tauhid. Nah, jauhi dari makanan yang haram, kemudian jauhi dari syirik, kemudian banyak sedekah, itu membantu doa itu mustajab, apalagi kalau dia memang betul-betul meminta ampunan. Ya, pelihara, jaga, perhatikan waktu-waktu mustajab, sepertiga akhir malam. Nah, apalagi di waktu sujudnya, ya menjelang sahur, itu waktu-waktunya itu. Kemudian di akhir Jumat, hari Jumat, atau di hari sore, ya, ba'da al-ashr. Nah, yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad Musallam Taimin. Nah, rahimahullah. Nah, kemudian di waktu hujan deras itu masuk waktu yang mustajab. Nah, kemudian penuhi adabnya, ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Ya, hal ini kalau hukum, insyaallah antum sudah tahu hukum. Ya, apa yang menjadi wajib, apa yang harus dilakukan. Ya, jangan lupa setiap malam sebelum sahur itu, belum tidur itu sudah niat untuk besok berpuasa. Nah, khilaf para ulama ada yang berpendapat juga boleh dia mulai dari awal, mulai dari masuk hilal bulan Ramadan dia sudah pasang niat insyaallah sebulan ini saya puasa. Nah, ada yang mengatakan juga mungkin sebagai memperkuat setiap malam jangan lupa dia kembalikan niat. Nah, artinya dia niat untuk besok berpuasa. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, itu mungkin dia ini sebagai pesan-pesan untuk mengingatkan kita semua. Jangan lupa di bulan Syaban ini kita berusaha untuk memperbaiki diri, membersihkan diri dengan berbagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Dan ya ini, jangan sampai kalau memang kita tahu di 11 bulan yang lalu itu banyak dosa besar yang kita lakukan. Nah, betul-betul kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah dan minta kepada Allah diberi taufik untuk keluar dari Ramadan di hadapan kita ini. Nah, betul-betul sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mungkin yang singkat ana sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita, ya, saling ta'awun, saling mengingatkan supaya kita betul terjaga, dipelihara oleh Allah di dalam ketaatan kepada Allah dan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.